السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Yang ke-18 dari penghalang-penghalang seorang untuk mendapatkan al-haq, atau ke-18 dari perkara-perkara yang menyebabkan seorang menyimpang dari kebenaran, adalah fudulul mubahat. Fudulul mubahat adalah berlebihan dalam perkara mubah. Perkara mubah sesuai dengan hukumnya mubah. Silakan saja itu untuk kalian. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi. Hanya saja kalau sudah berlebihan dengan yang mubah, biasanya dia akan terseret ke dalam perkara-perkara yang jelek, bahkan akan menjauh dari kebenaran. Sebaliknya, menahan diri dari yang mubah juga berbahaya, karena mubah itu mubah. Siapa yang mengharamkan perkara mubah, niscaya dia akan kesulitan, bahkan bisa jadi dia akan sengsara, lemah, dan tidak mampu mengerjakan kewajiban-kewajiban. Bukankah dalam hadis yang sahih dikatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu minal mu'minul da'if? Seorang mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Maka kalau dia mengharamkan dirinya dari perkara yang mubah, enggak mau makan kecuali nasi putih, saya tidak mau bermewah-mewahan katanya, makan daging itu membuat syahwat naik, saya enggak mau makan daging, makan ini makan itu, oh jangan, itu bakal begini bakal begini, sehingga hanya nasi putih, minum air putih. akhirnya lemas dia, lemah. Jadi ekstrim ke kiri dengan ekstrim ke kanan sama bahayanya. Ekstrim ke kiri, yakni dengan mengurangi perkara yang sesungguhnya mubah, tapi dia haramkan untuk dirinya. Ini membawa masalah. Sebaliknya, berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah juga akhirnya akan melupakan perkara yang lebih penting dari perkara yang mubah. Boleh enggak Ustadz itu? Boleh. Bukan, boleh. Kata bapaknya, kamu ngerjakannya tiap hari. Kapan mau belajar? Masalahnya, perkaranya mubah, tapi kalau mengerjakan pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, terus mengerjakan yang mubah. Dan yang sunnah-sunnahnya kapan kamu kerjakan? Ini barakallahu fikum, kurang lebih pembahasannya ke sana. Kita lihat kalimat demi kalimat dari penulis hafizahullah ta'ala. La syakka anna hubba syahawati markuzun fi tiba'il basyariyah. Tidak diragukan lagi bahwa kecintaan, kesukaan pada perkara-perkara syahwat adalah sudah Allah ciptakan sebagai tabiat manusia. Artinya seorang laki-laki suka dengan perempuan itu sudah diciptakan demikian. Suka makanan yang enak, suka pakaian yang bagus, itu juga memang sudah demikian diciptakan. Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah berfirman, zuyyina lin-nas, sudah diindahkan memang bagi manusia kesukaan syahwat terhadap para wanita, anak-anak, tempat-tempat yang mewah, kendaraan-kendaraan, emas, perak, kuda-kuda yang ditambatkan, al-na'am wal-harth, binatang ternak, dan kebun-kebun. Memang sudah Allah ciptakan manusia suka dengan perkara-perkara itu. Dzalika mata'ul hayati dunya, itu adalah perhiasan kenikmatan dunia atau perhiasan kehidupan dunia. Dan ingat, wallahu 'indahu husnul ma'ab, Allah memiliki di sisinya sebaik-baik tempat kembali. Wan nafsu la budda an ta'khudha haddaha min asyahawat, maka yang namanya manusia mesti akan mengambil bagian dari syahwat-syahwat tadi. Otomatis, karena itu fitrah. Karena itu sudah Allah ciptakan demikian. Atau kalau bukan fitrah, istilahnya tiba', tabiat manusia. Maka kalau seseorang menikah, maka itu wajar. Yang tidak wajar adalah orang yang kemudian menyatakan, aku tidak mau menikah. Menikah itu menyibukkan diriku dari ibadah. Menikah itu menyibukkan diriku dari belajar, dari sholat, ibadah, puasa, zikir, dan sekian banyak perkara lain. Istri itu majmanatun wa mabkhalatun. Istri itu membuat seseorang jadi penakut untuk jihad. Istri itu membuat seseorang jadi bakhil untuk bersedekah. Istri itu menjadikan begini-begini. Ini barakallahu fikum. Dari satu sisi kelihatannya orang ini hebat sekali semangatnya dalam beribadah. Tapi di sisi lain, Nabi menyatakan, an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Khana bin na'azakumullah. Maka seorang manusia suka kepada istrinya, ya itulah. Seorang suami mesti akan suka pada istrinya. Cinta pada anak-anaknya, ya demikian pula. Allah sudah zuyyina lin-nas. Suka kepada harta benda, suka kepada emas dan perak dan seterusnya. Dzalika mata'ul hayati dunya, itu adalah perhiasan dunia. Memang manusia dijadikan suka pada semua itu. Tetapi Allah tunjukkan cara mendapatkannya yang halal dan Allah larang yang haram. Laki-laki suka pada perempuan yang cantik, wajar. Tetapi yang ini haram, yang ini halal. Nikah halal, zina haram. Bergaul dengan istrinya, berdua-duaan dengan istrinya sambil ngopi, halal. Berdua-duaan dengan teman kerjanya sambil ngopi, haram. Kan begitu. Ini dianggap asyik, itu juga asyik. Ini asyik yang halal, itu asyik yang haram. Khamirin azza, demikian pula harta benda emas dan perak, kamu dapatkan dari cara yang halal, ya halal. Kalau mendapatkan dari cara yang haram, ya haram. Tidak diingkari, manusia suka untuk mendapatkan keuntungan duniawiyah. Enggak diingkari. Silakan, tapi jangan karena kesukaanmu pada harta benda menjadikan engkau berbuat yang haram. Jangan karena suka kepada keuntungan yang besar akhirnya kamu curang, berdusta, mengganti, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, mengganti merek yang satu dengan merek yang lain dengan kedustaan, disembunyikan cacatnya. Tidak boleh. Khonibidina azakumullah. Tetapi kesukaannya kepada emas dan perak, yaitulah manusia. Manusiawi istilahnya. Maka masing-masing manusia akan mendapatkan bagiannya dari perkara-perkara syahwat tadi di dunia yang diizinkan, yang dihalalkan. Al-mat'um, apakah yang dimakan, au mankuh, ataupun yang dinikahi, au malbus, atau yang dipakai, wa ghairihi, dan lain-lainnya. Ala wajhil i'tidal. Silakan. Tapi ala wajhi al-i'tidal, sesuai dengan kadarnya yang seimbang. Apa makna i'tidal? Tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Itu i'tidal. Yang tengah-tengah. Tidak melampaui batas, tidak pula sebaliknya. Sebagaimana ketika seorang sahabat yang mulia, semangat beribadah, hampir-hampir tidak memperhatikan istrinya. Siang hari selalu puasa, malam hari selalu tahajud, sampai istrinya khumul. Khumul itu seperti orang yang tidak semangat hidup. Ditanya mengapa, itu saudaramu itu, maksudnya suaminya, sudah tidak butuh pada istrinya, sudah butuh pada dunia. Maka dinasehati, diingatkan, aku mau bermalam di rumahmu. Oh silakan. Disuruh makan. Aku gak mau makan kalau sendirian. Kamu makan, saya puasa. Ya kalau gitu aku gak mau makan. Nah dan saya berbuka. Dia berbuka, makan bersama. Malam, ketika dia mau sholat, ditahan, tidur. Aku mau sholat, tidur dulu, aku juga mau sholat nanti. Begitu sepertiga malam terakhir dibangunkan, sekarang sholat. Sampai setelah itu diajarkan kepadanya, inna li jasadika, inna li rabbika alaika haq, sesungguhnya pada Rabbmu ada hak yang harus kau tunaikan. Wa inna li jasadika alaika haqqa, sesungguhnya pada badanmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li ahlika, sesungguhnya pada istrimu ada hak yang harus kamu tunaikan. Sesungguhnya pada anak-anakmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Sampai pada kalimat terakhir, wa a'ti kulladhi haqqin haqqah, berikanlah masing-masing hak-haknya pada yang berhak. Hak Allah berikan pada Allah, hak istri berikan pada istri, hak badanmu berikan pada badanmu. Qanifidina azakumullah. Ini potongannya ditulis di sini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Wa inna li jasadika alaika haqqa. Dilaporkan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, orang ini melarang aku berpuasa siang hari. Orang ini membangunkan, menahan aku untuk salat malam suntuk. Terus dia berkata begini. Kata Nabi, benar. Inna li jasadika alaika haqq. Wa inna li ahlika alaika haqq. Ila akhirih. Maka ini hadis marfu, ucapan Rasulullah SAW, bahwa semuanya pada badanmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Kasih makan, kasih gizi, kasih vitamin, kasih perkara-perkara yang akan membuat badan jadi sehat. Itu hak badanmu yang harus kamu tunaikan. Berkata Syekhul Islam mengomentari hadis ini, mu'alliqan ala hadzal hadis wa hadis Abdullah bin Amr. Hadis Abdullah bin Amr, hadis lain, yaitu hadis tentang orang yang ingin berpuasa terus-menerus di siang hari dan ingin salat malam terus-menerus, enggak mau tidur. Ditegur oleh Nabi, "Mari. Aku salat malam dan aku tidur. Aku puasa dan aku berbuka, kadang berbuka, kadang puasa. Dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka bukan golonganku." Artinya yang puasa terus-menerus tadi disalahkan. Yang qiyamul lail semalam suntuk terus-menerus disalahkan juga. Kata Syekhul Islam, fabayyana lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna al-mudawamata ala hadzal amal tughayyirul badan wan nafs. Nabi menerangkan kepadanya bahwa terus-menerus dalam ibadah tadi, puasa terus-menerus, qiyamul lail terus-menerus akan merubah badanmu menjadi lemah. Tamna min fi'li ma huwa ajir min dhalik. Akhirnya akan menghalangi sesuatu amal ibadah yang lebih berpahala. Karena lemas, lemah. Minal qiyami li haqqin nafsi wa ahli wa zawj. Apa diantaranya yang sering terlalaikan karena dia terus-menerus berpuasa di siang hari, terus-menerus sholat malam semalam suntuk tiap harinya, tiap malamnya, akan terlantar hak dirimu sendiri, hak keluargamu, hak istrimu, hak anak-anakmu. Padahal itu kewajiban. Ayuhuma akad. Mana yang lebih takkid, mana yang lebih ditekankan, kewajiban atau sesuatu yang mustahabat? Hah? Ya tentunya kewajiban lebih harus, lebih ditekankan. Mana yang lebih dicintai, yang wajib atau yang mustahab? Yang wajib. Sebagaimana dalam hadis tentang waliullah, tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai, kata Allah dalam hadis qudsi, kecuali apa yang iftaradtuhu alaih, kecuali apa yang aku wajibkan atasnya. Enggak ada yang lebih aku cintai daripada perkara yang aku wajibkan. Wala yazalu abdi yataqarrab bin nawafil. Hambaku terus menambahnya dengan yang sunnah-sunnah. Yang disebut yang wajibnya dulu, itu yang paling dicintai, yang paling mulia atau yang lebih afdal, baru kemudian melengkapinya dengan sunnah-sunnah. Tetapi dengan terus-menerusnya pada perkara tadi, akhirnya dia melalaikan perkara yang wajib, yaitu menafkahi istrinya, nafkah lahir dan batin. Nafkah berupa materi dan nafkah berupa batinnya, untuk diperhatikan, untuk diberi mut'ah. Mut'ah dalam artian jima. Itu juga sesuatu yang mesti. Kalau dia tidak datangi lebih daripada 4 bulan, istri bisa menuntut. Bisa menuntut. Karena itu sejenis dengan ila, yang mengatakan aku tidak akan menyentuh istriku sampai bersumpah dengan nama Allah lebih dari 4 bulan. Disuruh pilih. Tarabbusu arbatu ashhurin. Fa in fa'u, kalau mau kembali alhamdulillah. Kalau tidak, maka ceraikan. Pilih. Mau kamu perlakukan istrimu sebagai istri atau kamu ceraikan? Enggak boleh digantung seperti itu. Kayaknya istri, tapi enggak diperlakukan sebagai istri. Enggak boleh. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kata Syekhul Islam selanjutnya, maka dia melalaikan atau terhalang untuk melakukan mahuwa ajir, apa yang lebih besar pahalanya, yaitu kewajiban-kewajiban. Jadi terlalaikan karena dia sibuk dengan perkara-perkara yang tadi. Qala Syatibi, berkata Imam Syatibi, wa hadzal hadits qad jama'at tanbih ala haqqil ahli bil wat'i wal istimta'. Kata Imam Syatibi, hadis ini menunjukkan, dikumpulkan dalamnya peringatan tentang hak istri untuk didatangi bil wat'i, yakni untuk dijimai, diperlakukan sebagai istri sebagaimana mestinya, wal istimta', diberikan kesenangan, kegembiraan, wa ma yarji' ilaih, dan apa yang berkait dengannya, wal dhaif, juga tamu berhak untuk dihormati, dilayani, ditemani makan. Kalau kamu puasa terus, bagaimana mau nemenin makan tamu? Makan. Kamu? Saya puasa. Makan. Ditonton kamu makan. Itu menghormati tamu. Wa nafsi bitarki idkhalil masyaqqati 'alayha. Dan juga melalaikan nafs dirinya, yaitu menjadikan dirinya berat, susah, lemah, letih, lelah. Mau berbuat amal soleh, gak semangat. Mau datang istrinya, gak semangat. Mau ini, gak semangat. Kewajiban-kewajiban terbengkalai. Wa wadha'ifu ukhra, akhirnya melalaikan sekian banyak perkara-perkara yang wajib-wajib, yang nawafil, yang akid, yang justru lebih muakkad, lebih ditekankan daripada apa yang dia kerjakan. Tapi apa kaitannya dengan fudulul mubahat? Apa kaitannya dengan judul bab? Judulnya fudulul mubahat, berlebih-lebihan dalam perkara mubah. Sudah kita katakan tadi, makna pembahasan ini adalah berlebih-lebihan dalam yang mubah atau mengharamkan sesuatu yang mubah. Orang tadi berpuasa terus-menerus artinya apa? Menghalangi dirinya untuk makan. Menghalangi dirinya untuk sehat. Menghalangi dirinya untuk kuat. Menghalangi dirinya untuk memakan berbagai macam perkara-perkara yang menambah vitamin ini, vitamin itu dan sebagainya. Qul inna a'udzubikumullah, artinya dia melalaikan mubahat. Melalaikan mubahat. Wal wajib an yu'ti kulladhi haqqin haqqahu, semestinya berikan setiap yang berhak haknya. Berikan hak istri untuk istri, hak anak untuk anak, berikan hak dirimu untuk dirimu. Perhatikan dirimu, kebutuhan-kebutuhanmu, perhatikan kebutuhan istrimu, perhatikan kebutuhan anak-anakmu, perhatikan sampai jangan lupa yang paling utama, hak Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang wajib-wajibnya, baru kemudian yang sunnah-sunnahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau ini salah ngitung dia, sehingga terbalik. Yang mubahat dia habiskan waktunya pagi dan malam, siang dan malam untuk puasa terus-menerus dan sholat malam terus-menerus, sedangkan yang wajib untuk memberikan hak istri dan anak-anaknya hampir tidak pernah sempat. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, berarti dia terbalik dalam menghitung. Wa idzal tazamal insan amran minal umuril mandubah, kalau seseorang berpegang dengan satu yang mandub, yang mustahab terus-menerus, atau dua sunnah atau tiga, faqad yasudduhu dzalika anil qiyam bighairiha, dia akan terhalang untuk menegakkan amalan-amalan soleh yang lain. Lihat ikhwan fillah, jazakumullah, ahlus sunnah selalu tengah, selalu seimbang, tidak ifrat, tidak tafriid. Kalau engkau berpegang dengan satu sunnah dikerjakan terus-menerus, akan terlalaikan sekian banyak amal ibadah yang lain, yang kadang lebih wajib, kadang lebih afdal, kadang bahkan lebih ditekankan. Aw an kamalihi, atau paling tidak terlalaikan kesempurnaannya. Bagaimana terlalaikan kesempurnaannya? Sholat sih sholat, tapi setengah merem. Kenapa? Malam gak tidur, sholat terus. Sholatnya setengah merem dia. Siang hari gak bisa melek matanya. Oh sudah salam toh. Gak sadar ternyata sudah salam. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti imma terlalaikan atau terlalaikan kesempurnaannya. Jadi gak sempurna sholatnya. Fayakunu maluman, akhirnya tercela dia. Akhirnya tercela. Kelihatannya orang ini masya Allah ibadahnya terus menerus, ternyata dari satu sisi tercela. Mengapa? Karena yang dia kerjakan terus-menerus perkara yang sunnah, yang mustahabbah, ternyata yang terlalaikan perkara-perkara yang wajib. Wa idza akhadhatin nafs hadhaha mimma ta'lafuhu wa tuhibbuhu wa huwa ma'dunun fihi syar'an fa inna dhalika yujib safa'ad dhihn. Kalau jiwa ini dicukupi kebutuhannya, mimma ta'lafuhu wa tuhibbuhu, dicukupi kebutuhannya, apa yang dia sukai, apa yang memang dia memerlukannya, yang memang diizinkan secara syariat, justru itu akan membuat cerdas, akan membuat hati bersih, akan membuat sehat, segar, semangat. Walidhalika, oleh karena itu, Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah berkata, al-jima' yusaffil qalb. Jima' itu membersihkan hati. Ah, jangan anggap enteng. Kaum sufi menganggap jima' itu dunia. Tak penting itu. Aduh, saya lebih memilih sholat malam daripada jima'. Oh, Masya Allah. Kayaknya orang paling soleh sedunia. Ternyata para ulama menyatakan seperti Abu Bakar Al-Warraq, jima' dengan istri itu membersihkan hati. Badan jadi segar. Alam tara anna mukuthal ma'i yufsiduhu wa annahu in lam yajri lam yathibi. Bukankah air itu kalau diam tidak mengalir akan rusak? Dan air kalau mengalir akan jernih. Ya toh? Kalau enggak pernah mengalir jadi apa? Numpuk terus di punggungmu. Enggak pernah dikeluarkan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Jadi segar. Para dokter-dokter membahas tentang fawaid. Sekian faedah-faedah jima dari sisi kedokteran. Dari sisi agama, kalau engkau memuaskan dirimu dengan yang halal, dengan istrimu, maka engkau akan tertunduk pandangannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Nikah akan membuat mata bisa tertunduk dan kehormatan terjaga. Tayib, kalau nikah tapi enggak dijimai, sibuk terus dengan qiyamul lail katanya. Enggak mau saya sibuk dengan dunia. Sampai istrinya mengeluh. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Astaghfirullah, thumma astaghfirullah. Terjadi dan benar-benar terjadi. Dengan mata kepala saya sendiri. Kejadian yang sangat mengerikan. Seorang yang khuruj fisabilillah, katanya. Khuruj fisabilillah, padahal bukan fisabilillah, fisabilil bid'ah. Sampai lama keluar negeri dan istrinya selingkuh dengan tetangganya. Wallahi wallahi, ini saya saksikan sendiri, orangnya saya tahu, bisa saya sebutkan namanya. Bukan kita bela perempuan tadi, na'udzubillah, dia berzina, tetapi suaminya ikut andil dalam kemaksiatan tersebut. Kenapa diterlantarkan sampai satu tahun atau sekian bulan. Qanibna na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati. Ini masalahnya yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Warraq, jima' yusaffi. Menjernihkan hati. Karena ketika kamu sudah terpuaskan dengan istrimu, kamu dalam keadaan benar-benar hati ini bersih, tidak terfitnah dengan wanita di jalan, tidak terfitnah dengan berbagai macam godaan-godaan syahwat di jalan, salat dalam keadaan khusyuk. Adapun mereka yang tidak terpuaskan dengan sok suci, saya katakan sok suci karena bukan suci beneran, sok suci, ibadah terus gak mau urusan dengan istri, itu buang waktu, itu menjijikkan, ila akhiri. Apa akibatnya? Sholat gak khusyuk, terganggu dengan syahwatnya, kesenggol sarung saja goyang dia. Sahih. Akhirnya apa? Yang terjadi, na'udzubillah, kelainan. pijet-pijetan sesama laki-laki. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ini namanya sok suci. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan inna fi budai ahadikum sadaqah. Sesungguhnya pada kemaluan kalian ada sadaqah. Para sahabat heran, ya Rasulullah, apakah kita memuaskan syahwat kita dianggap sedekah ibadah? Kata Nabi, bukankah kalau engkau salurkan pada yang haram dapat dosa? Bala, tentu ya Rasulullah. Kalau gitu disalurkan pada yang halal dapat pahala. Sedekah. Qul inna a'udzubikumullah, ini fitrah yang Allah sudah katakan zuyyina lin-nasi hubbush-syahawati minan nisa. Allah sudah indahkan, sudah Allah bikin manusia itu memiliki syahwat. Maka kalau suaminya tidak memberikan nafkah batin pada istrinya, istri tadi akan sengsara. Pokoknya saya minta cerai. Kenapa? Enggak tahu. Pokoknya saya minta cerai. Kenapa? Enggak tahu. Kenapa? Malu mau ngomong dia. Perempuan malu. Enggak mungkin dia akan terang-terangan karena saya tidak puas dengan suami. Jarang. Hampir-hampir enggak ada. Semua mengatakan ternyata enggak enak, sumpek nikah itu. Enggak ada nikmatnya blas. Hal tadzuku usailata? Apakah kau sudah merasakan usailah? Belum. Rasakan dulu. Setelah merasakannya enggak jadi cerai. Bagaimana? Enggak jadi ya Rasulullah. Khana bin na'azakumullah. Usailah kata para ulama artinya jima. Madu kecilnya. Apakah kamu sudah merasakan madu kecilnya? Pertama nikah dia enggak ngerti apa nikmatnya begini. Enggak ada sama sekali sesuatu yang memuaskan syahwatnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, an-nikahu sunnati kata Nabi. Wa inna fi budi ahadikum sadaqa ila akhirih. Maka ini perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang kalau dipuaskan dengan yang halal jadi barokah. Nanti akan dibahas sebaliknya. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Sibuk dengan urusan itu terus. Ngantuk kayak yang tadi. Cuma beda yang tadi puasa sholat semalam suntuk. Yang ini urusannya begituan semalam suntuk. Sama-sama siang harinya loyo. Ngantuk. Fa inna a'azakumullah. La ifrata wa la tafrit. Fudulul imubahat. Artinya perkara yang mubah tapi berlebih. Ini juga akan menyimpangkan seseorang dari kebenaran. Qala rahimahullah, berkata hafizahullah ta'ala, wal wajib an yu'ti kulladhi haqqin haqqahu. Wa idha akhadhat an-nafs haddaha, kalau jiwa sudah dipenuhi hak-haknya, diberikan keperluan-keperluannya, kalau lapar ya dikasih makan. Kalau haus ya dikasih minum, kalau kurang vitamin kasih vitamin, kalau kamu membutuhkan sesuatu yang halal ambil yang halal. Fa inna dzalika yujib safa'ud dzihn, akan menjadi bersih pikirannya dan akan bersih hatinya. Makan cukup, minum cukup, jima cukup. Bagaimana syaitan akan menggoda dia? Diiming-iming dengan sesuatu makanan, saya sudah makan, walhamdulillah, saya sudah cukup. Diiming-iming dengan sesuatu, saya sudah cukup, walhamdulillah. Diiming-iming dengan wanita, alhamdulillah, istri saya cantik, cukup, saya puas dengan istri saya. Ini barakallahu fikum, safa'ul dhihn wa safa'ul qalb. Wa idza lam yasulin nafsi haddaha min tilkal mubahat, kalau jiwa tidak dipenuhi kebutuhannya pada perkara-perkara mubah tadi, makan, minum, jima. Fa inna tatafassakh 'anit takalif. Kalau tidak terpuaskan, maka dia akan lemah untuk memikul beban ibadah. Yatashawwas qalbu sahibiha, hati pemiliknya akan gelisah terus. Mengapa? Fi talabi ma fatahu, karena masih mencari apa yang dia perlukan. Kalau lapar masih mikir makan saja. Terbayang. Kalau haus ya masih terbayang air, air. Demikian pula kalau syahwatnya tidak terpuaskan dengan istrinya. Wa tasiluha wal hasrah min fawatiha, karena dia selalu berpikir kepada kebutuhannya, maka tidak akan salat, tidak akan khusyuk salatnya, enggak akan bisa berpikir secara benar, enggak akan bisa belajar dengan baik, duduk di majelis juga enggak bisa paham. Sibuk kepalanya. Badannya enggak sibuk, diam. Tapi kepalanya sibuk, ini saya haus, lapar, ini, anu, segala macam, banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak dia penuhi. Bahkan kadang garuk-garuk sana, garuk-garuk sini. Mengapa? Tidak bersih. Ngurus dirinya enggak sempat. Ya karena keliling-keliling terus. Salinnya seminggu sekali. Enggak boleh nyuci di masjid, jadi saya enggak sempat nyuci. Baunya Masya Allah, asem. Mengganggu orang yang sholat. Madarat kathirah. Kenapa dia tidak mementingkan perkara yang dia butuhkan? Padahal itu mubah. Maka mubahat, biarkanlah mubahat. Penuhilah kebutuhanmu perkara yang mubah secukupnya. Jangan berkurang-kurangan, jangan berlebih-lebihan. Berkurang-kurangan akan terjadi kekacauan di benakmu. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan gatal, dalam keadaan kotor bajunya, dalam keadaan kamu akan gelisah, dalam keadaan rindu dengan istrimu karena sudah tinggal 4 bulan. Demikian pula sebaliknya, kalau berlebihan juga sama, akan terlalaikan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu taufiqul afiyah. Kita akan bahas lebih rinci lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya باذن الله تعالى. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.